agung sang pencipta, pemilik syurga yang begitu indah. Maha gagah sang pencipta, semua tunduk atas kehendak-Nya. Di langit tertulis namamu, dan bumi pun selalu bersujud. Allah, jangan palingkan wajahku dari arah kiblatmu. Jangan jauhkan hamba dari semua petunjuk cintamu. Segalanya adalah milikmu, kerajaan cinta yang teragung. Tuliskanlah rinduku di dalam takdir indah saat kau memanggilku kembali. Pemilik hidup dan matiku.